بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين، صدقوا كمسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Al-Ha'iyah Ibnu Abi Dawud yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bait syair yang pertama dari Al-Ha'iyah karya Imam Ibnu Abi Dawud ini. Maka insyaAllah di kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam bait syair yang kedua, di mana beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa din bi kitabillahi wa sunnatillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, dan beragamalah engkau dengan kitabullah dan sunat yang telah didatangkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan selamat dan memperoleh keberuntungan. Tanju wa tarbahu, engkau akan selamat dan memperoleh keberuntungan. Taib, as-sunan ini jamak dari as-sunnah. Ya. Dan beragamalah kalian, beragamalah engkau dengan mengikuti kitabullah dan sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan selamat dan mendapatkan keuntungan. Khalifidin rahimani wa rahimakumullah, pada bait syair ini Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala ingin menyampaikan bahwa dalam beragama, sumber utama kita dalam beragama ini adalah kitabullah dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, dan juga nanti ada disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, ada ijma dan juga qiyas. Ini empat sumber agama yang di sepakati oleh para ulama. Ini kitabullah, yang pertama Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang ketiga ijma kaum muslimin, kemudian yang terakhir adalah Al-Qiyas. Ini empat sumber hukum Islam. Maka barang siapa yang mengikuti empat sumber ini, dia akan mendapatkan keselamatan dan akan mendapatkan keberuntungan. Selamat dia dari berbagai macam penyimpangan, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah yakni Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qalu nazimi rahimahullahu taala, wa din yakni ittabi' fi dinika kitaballah wattabi' sunanar rasul sallallahu alaihi wasallam faj'al 'amalaka ma'khudan min kitabillah wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laisa ma'khudan anil ahwa'i wal bid'i wal muhdatsat. Maka ucapan nazim yakni al-imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala, wadin, beragamalah kalian dengan kitabullah dan sunnat dan sunan dan sunan, maknanya adalah ikuti ya dalam beragama, ya dalam engkau beragama ikutilah kitabullah dan ikutilah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah amalanmu ya diambil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau beragama, beramal ya, mengamalkan agamamu, maka ambillah amalan tersebut dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala laisa ma'khudan 'anil ahwa'i wal bid'i. Kemudian tidak diambil dari hawa nafsu dan kebid'ahan, wal muhdatsat, dan perkara-perkara yang baru. Ya, kemarin sudah kita jelaskan dengan panjang lebar dalil-dalil yang menunjukkan tidak bolehnya kita kemudian beramal dengan mengikuti atau mengamalkan kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam permasalahan agama ini. Ya, beragamalah kalian ya dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qawluhu wassunani jam'u sunnatin wa hiya tariqatu Rasul sallallahu alaihi wasallam alqaili alaikum bisunnati ay tariqati. Yang dimaksud dengan sunan, ya, sunan. Yang dimaksud dengan sunan, sunan ini adalah jamak dari sunnah. Ya, sunan ini merupakan jamak dari sunnah. Wa hiya thariqatu rasul. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah metodologinya Rasul atau jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yang mengatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan alaikum bisunnati, ya, atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Artinya dengan jalanku. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berada di atas jalan beliau. Ini definisi sunnah, yakni jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Sehingga kita beragama ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh beliau, jangan kemudian kita membuat perkara-perkara baru yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Qala wa amma indal muhaddithina wa fil ilmi al mustalah al hadith fasunnatu hiya ma thabata an nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Ya. Adapun menurut para muhaddithin dan juga di dalam ilmu mustalahul hadis, dalam ilmu mustalahul hadis, maka yang dimaksud dengan as-sunnah adalah ma thabata an nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sabit, ya, apa yang dipastikan datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin, baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan ataupun sifat. Ini yang dimaksud dengan sunnah menurut para muhaddisin. Ya, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang dipastikan datangnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan, atau sifat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaha itlaqun amun wa hiya tariqatul lati kana 'alaiha ar-rasul wa itlaquha khasu wa huwa tafsilul muhaddisin. Maka as-sunnah ini memiliki kemutlakan yang sifatnya umum, artinya definisi yang sifatnya umum, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang bermakna khusus, yaitu sebagaimana yang diperinci oleh para ahlul hadis, yang ini tadi, ya, ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Al-muhim, kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya beliau, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, jalannya Rasul alaihi salatu wasallam dalam beragama. Qala wa hadha fihi annahu la budda min al-ihtijaji bi sunnati ba'da al-Qur'an. Fa sunnatu hiya masdaru tsani min masadiril Islam ba'da al-Qur'anil Karim. Maka di dalam pernyataan ini, ya, kita dapati la budda min al-ihtijaj. Ya, haruslah seseorang itu berhujjah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Qur'an, setelah Al-Qur'an. Jadi, Al-Qur'an itu dilengkapi dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dilengkapi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa sunnatu hiyal masdaru tsani min masadiril Islam. Maka sunnah ini merupakan sumber yang kedua dari sumber-sumber Islam ba'dal Qur'anil Karim, setelah Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi sunnah memiliki posisi dalam Islam. Dia menjadi sumber agama kita setelah Al-Qur'an. Qala wa usul istidlali inda usuliyin minha ma huwa muttafaqun alaih wa minha ma huwa mukhtalafun fih. Kemudian sumber pendalilan menurut para ulama ahli usul, ya, diantaranya ada yang disepakati. Ya, diantaranya ada yang disepakati dan diantaranya ada yang diperselisihkan. Jadi sumber hukum dalam Islam ini para ulama, ya, ada yang mereka sepakati, mereka sepakat bahwa itu, ya, termasuk sumber Islam, dan di antara perkara tersebut ada yang mereka perselisihkan. Ya. Adapun yang mereka mereka sepakati itu ada empat. Qala lakinna al-muttafaqa alaihi arba'atu usul. Akan tetapi yang disepakati oleh mereka ada empat sumber. Ya, sumber agama kita yang disepakati oleh para ulama ini ada empat. Yang pertama al-aslul awal al-Quranul Karim. Ya, yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim. Ya, Al-Quran, Kitabullah. Ini merupakan sumber hukum yang pertama. Sepakat para ulama bahwa sumber hukum dalam Islam yang pertama adalah Kitabullah. Qala al-aslu tsani, kemudian yang kedua As-Sunnatun Nabawiyah. Yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian yang ketiga, ya, soalnya ini panjang ya, beliau menjelaskan tentang sunnah ini panjang. Jadi kita sebutkan dulu yang disepakati. Yang ketiga itu adalah ijma, al-ijma. Ya, al-ijma. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa umat beliau tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan. Sehingga kalau mereka bersepakat ya terhadap sesuatu, ya tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyelisihinya, maka ini juga merupakan sumber hukum dalam Islam. Ya ini al-ijma. Ya ini al-ijma. Kemudian yang keempat adalah al-qiyas. Qiyas. Ya. Jadi sesuatu yang terjadi di masa tertentu, yang di masa Nabi SAW belum ada, maka dia dikiaskan dengan apa yang ada di masa Nabi SAW, apa yang telah pasti hukumnya. Nanti kita akan jelaskan lagi apa yang dimaksudkan dengan Al-Qiyas. Nah, ini empat perkara kata Syekh yang disepakati oleh para ulama ya sebagai sumber hukum dalam Islam. Yang pertama Al-Quranul Karim, kemudian yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah, yang ketiga al-ijma, yang keempat al-qiyas. Al-qiyas. Baik, Al-Qur'anul Karim ma'ruf ya. Al-Qur'anul Karim ini adalah sumber hukum yang pertama dan utama. Ya, ini adalah sumber hukum yang utama dan yang pertama dan yang utama. Kemudian sunnatun nabawiyah, kemudian yang kedua sunnah an-nabawiyah. Ya. Kenapa sunnah an-nabawiyah dijadikan juga sebagai hukum? Ya. Li'annaha al-wahyu tsani ba'dal Qur'an. Karena yang namanya sunnah an-nabawiyah ini adalah wahyu kedua setelah Al-Qur'an. Wahyu kedua setelah Al-Qur'an. Ya. Wallahu jalla wa ala yaqul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang kepada kalian, yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh beliau atas diri kalian, maka berhentilah kalian. Maka berhentilah. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mengambil apa yang didatangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Menunjukkan bahwa sunnah beliau ini merupakan sumber hukum dalam Islam. Ya. Jadi enggak benar apa yang dikatakan sebagian orang mengatakan bahwa enggak perlu, kita perlunya Quran saja, enggak perlu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu penafsiran beliau abad 14 abad yang lalu. Enggak. Ya, yang memerintahkan kita untuk mengambil sunnah beliau itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wasalam, maka berhentilah. Qala wa yaqulu jalla wa ala falyahdhiril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dalil lain yang menunjukkan bahwa as-sunnah ini merupakan dasar hukum adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, bahwa mereka akan ditimpa oleh fitnah. Yang kata Imam Ahmad, fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan atau kekufuran. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Nah, ini peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini lagi-lagi menunjukkan ya bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber hukum dalam Islam. Tidak bisa seseorang kemudian meninggalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam. Ya, falyahdhiril ladzina yukhalifuna an amrihi, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kenapa mereka berhati-hati? Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ya, antusibahum fitnah, mau mereka nanti kalau menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasallam, mereka akan ditimpa fitnah au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ya. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu perkara yang kemudian ya diremehkan, ya, ditinggalkan, tidak. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, hadza huwal asl tsani. Inilah ya sumber hukum yang kedua. Wa huwa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Wa huwa kama wasafahu rabbuhu azza wajal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan nabinya alaihi salatu wasallam, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, hanya saja yang dia sampaikan adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan, wahyu yang diwahyukan. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berupa sunnah beliau, ini juga wahyu. Ini juga sumber hukum. Ya, tidak bisa kemudian seseorang meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Walihada ya yasifu al ulama bil wahyi tsani ba'dal Qur'anil Karim. Oleh karena itulah ya para ulama mensifati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai wahyu yang kedua. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa. Karena Nabi itu tidak mengatakan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Itulah sebabnya para ulama menyebutkan bahwa al-hadis ini merupakan atau as-sunnah ini merupakan wahyu yang kedua, merupakan wahyu yang kedua. Jelas ya kenapa disebut wahyu yang kedua, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik. Kemudian fama soha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba alaina akhluhu wa tiba'uhu wal amalu bihi. Maka apa yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam wajib bagi kita untuk mengambilnya, mengikutinya, dan mengamalkannya. Ya, apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sahih di sini mencakup bahwa hadis tersebut belum dimansukh, ya. Kalau sudah dimansukh, sudah dihapuskan hukumnya, tidak teranggap lagi sebagai hadis yang sahih. Walaupun secara sanad dia sahih. Ya, sehingga yang dimaksud di sini adalah hadis yang makbul, hadis yang diterima. Ya, maka hendaknya kita mengambilnya, mengamalkannya. Ya. Sawa'an kana mutawatiran aw ahadan. Sama saja, baik hadisnya itu adalah mutawatir atau hadis ahad. Ya, hadis ahad. Ya. Jadi hadisnya sama saja, dia mutawatir atau hadisnya hadis ahad. Ya, tetap diamalkan, diambil dan diamalkan. Ya. Karena ada sebagian ahlul bid'ah yang mereka hanya mau mengamalkan hadis mutawatir saja, ya, terutama dalam bab akidah, mereka tidak mau mengambil hadis yang ahad, maunya ambil hadis yang mutawatir saja. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka mengambil hadis baik yang diriwayatkan dengan jalan yang mutawatir atau jalan yang ahad. Yang mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya, diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya. Adapun ahad ini yang diriwayatkan oleh satu atau dua sahabat saja. Ini hadis ahad. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang diriwayatkan secara mutawatir, ya, diriwayatkan oleh banyak sahabat, atau yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang sahabat saja. Khilafan lil mubtadi'ati alladzina yunkiruna sunnah. Ya. Berbeda dengan ahlul bidah, ya, sebagian ahlul bidah mereka mengingkari sunnah. Wa yaqulun, dan mereka mau mengatakan, yakfinal amalu bil Qur'an. Ya, cukup bagi kita untuk beramal dengan Al-Qur'an. Ada golongan, ya, dalam umat ini, ada firqah dalam umat ini yang mereka menyebut diri mereka sebagai Al-Qur'aniyun. Sebagai Al-Qur'aniyun.